Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kita kepadanya yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana hidup bahagia berkat Al-Quran. Hari ini kita mengkaji surat Thaha ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iz awhayna ila ummika ma yuha, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan. Pendengar yang dimuliakan Allah, auhayna, wahyu, bahasa, menurut bahasa adalah berita yang disampaikan secara tersembunyi, menjadi satu istilah dalam syariat adalah pesan Allah yang disampaikan kepada para rasulnya. Maka kata auhayna di sini sebenarnya Allah mewahyukan kepada ibu Musa. Tetapi karena kata wahyu itu menurut syariat khusus kepada para nabi, maka wahyu kemudian diartikan menjadi ilham, berita yang disampaikan dari Allah kepada manusia. Jadi gambarannya hanya para nabilah yang menerima mukjizat dan hanya para nabilah yang menerima wahyu. Namun tidak menutup kemungkinan kuasa Allah diturunkan kepada manusia dalam peristiwa yang luar biasa di luar dari apa yang diduga manusia, dan Allah pun memberikan berita, inspirasi, ilham kepada seluruh manusia. Jadi walaupun tidak ada wahyu, bukan berarti tidak ada inspirasi, tidak ada ilham yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya, yang dalam hal ini kita menemukan Allah memberi inspirasi sehingga menimbulkan semangat bagi ibunda Maryam atau ibu dari Nabi ibunda Musa dalam hal ini, sehingga memberi Nabi Musa semangat. Sebagaimana sebelumnya kita menemukan di dalam surat Maryam, Allah memberi inspirasi kepada ibunda Maria atau Maryam. Pendengar yang dimuliakan Allah, nikmat pemberian Allah tidak saja bersifat materi. Dia juga memberi nikmat keselamatan, nikmat kecerdasan, nikmat arah dan bimbingan. Dan itu semua suatu hal yang lebih berharga dari sekedar limpahan materi yang kita dapatkan darinya. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah membimbing hambanya. Untuk lebih jelasnya, bagaimana bimbingan itu merupakan satu nikmat bila kita kaitkan dengan ayat 37 sebelumnya, di studio telah hadir Ustadz kita Haji Fajrul Haq LCMA. Kami persilakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ustadz Zainal Arifin bahwa ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang menunjukkan tentang karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, sekali lagi Allah berikan penghargaan. Penghargaan di sini itulah yang maksudkan dalam apa? Dalam bentuk wahyu. Wahyu yang diturunkan Allah kepada ibu Nabi Musa. Maka dalam cerita ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa, sehingga ilham itu adalah menjadi tuntutan hidupnya. Itulah yang dibacakan tadi oleh Dr. Haji Zainal Arifin, yaitu id awhayna ila ummika ma yuha. kata-kata ma yuha itu adalah kata-kata ma menunjukkan sesuatu dari segala sesuatu itu umum. Yang penting itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga selalu kita mengatakan kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, kadang-kadang kita membacakan Alhimna rusdana nura. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami ilmu yang kami dapat itu adalah sebuah cahaya. Tapi dalam bahasa Al-Quran yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat dan disampaikan kepada Rasulullah memakai id awhayna. Awhayna ini artinya lebih banyak Nabi, ibu Nabi Musa diberikan dari Allah Subhanahu wa taala penghargaan adalah kenikmatan. Karena pada masa itu Fir'aun lagi memang gencar-gencarnya untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir dari keturunan Bani Israel. Karena disebabkan oleh ramalan dari para penyihirnya juga menguatkan tentang hal itu, karena hancurnya nanti kekuatan Fir'aun disebabkan oleh seorang laki-laki akan lahir. Ini adalah sungguh hal yang sangat sangat membahagiakan. Kenapa? Karena itu adalah kan merupakan bukan saja di sini adalah ibu Nabi Musa yang diberikan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga Fir'aun diberikan ilham tapi dengan mengancam masa depan Fir'aun itu sendiri akan hancur atau musnah atau dibunuh oleh seorang laki-laki yang berasal keturunannya dari Bani Israel. Inilah yang dimaksudkan wahyu yang pertama sekali turun kepada Nabi Musa, yaitu diturunkan melalui ibu Nabi Musa alaihi salam. Nah, inilah singkat wahyu yang kita jelaskan dari sana. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Dapat kita pelajari ayat 38 dari surat Toha ini bahwa pertama, wahyu dan mukjizat telah tiada dengan berakhirnya Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Namun kuasa Allah tidak lenyap dari dulu sampai sekarang. Kuasa Allah tetap ada dan berjaya. Wahyu telah tiada, tetapi ilham dan inspirasi yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya terus berlanjut dan berkesinambungan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Allah menyelamatkan Musa dari mara bahaya yang menimpanya melalui inspirasi atau ilham yang diberikan kepada ibunya dulu, maka sekarang dan akan datang Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetap memberi ilham dan inspirasi yang menyelamatkan bagi hamba yang mencintainya. Kalau kita mencintai Allah, beriman dan yakin akan kekuatannya, akan kekuasaannya dan kemahaperkasaannya, yakinlah selalu ada ilham, selalu ada inspirasi yang memberi jalan keluar di setiap permasalahan yang kita hadapi. Pelajaran kedua ini penting agar manusia yakin dan tetap yakin pada firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesukaran akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Diulangi sekali lagi. Di balik kesukaran ada kemudahan. Atau bahkan kemudahan itu berbarengan dengan kesukaran. Di mana ada kesukaran, satu pintu tertutup, cari pintu lain yang terbuka lebar. Terkadang kita terlalu lama berada di pintu yang tertutup sehingga kita lupa bahwa tangan Allah menyambut kita di pintu-pintu lain yang terbuka. Iz awhayna ila ummika ma yuha, memberikan pelajaran terakhir dan terpenting bagi kita, bahwa orang yang beriman selalu mendapatkan ilham dan inspirasi yang menyelamatkan. Ini adalah nikmat, tidak saja berlaku pada Nabi Musa dan ibunya, tapi bagi kita dan orang-orang yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.